إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, ma'asyar muslimin wal muslimat, ikhwani fid din, thumma akhwati fillah, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Kalau seandainya kita berbicara tentang masalah adab, tentang masalah akhlak, maka sungguh banyak yang harus untuk dicurahkan di dalam rangka untuk mempelajari adab dan apa itu akhlak. Adab dan akhlak merupakan bagian penting yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW angkat menjadi seorang Rasul, dijadikan sebagai utusan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mubaligh, sebagai penyampai ilmu, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang dibawa dan diajarkan oleh beliau adalah masalah adab dan juga akhlak. Nabi alaihi salatu wasalam pernah menyatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus yakni oleh Allah azza wajal adalah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang pengikut dan pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan dengan akhlak yang baik. Tidak bisa untuk dipisahkan dengan akhlak yang terpuji. Terlebih ketika seseorang itu adalah sebagai seorang talibul ilmi, sebagai orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang mempelajari ilmu din, maka mereka adalah orang yang seharusnya menjadi pertama dan yang paling baik di dalam urusan akhlak dan urusan adab. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Menghafal Al-Qur'anul Karim sesuatu yang sangat diupayakan, sesuatu yang sangat dianjurkan. Mempelajari akidah barang tentu, karena itulah yang akan menyelamatkan seseorang, yang dapat seseorang membedakan antara tauhid dan syirik. Mempelajari al-hadis sudah sewajibnya, karena itu adalah sabda-sabda dan ucapan Rasul alaihi salatu wasalam dan juga perbuatannya. Namun masalah akhlak dan adab bukan sesuatu yang seharusnya untuk disepelekan dan dikesampingkan. Ahibati fillah, ra'akumullahu jami'an. Kalau kita melihat, menelisik dan menelusur tentang keadaan para salafun salih, para pendahulu kita yang salih, minal a'immah, dari para imam, ya, yang kita kenal namanya ataupun yang tidak kita kenal namanya, para imam, para ulama, waratsatul anbiya, para pewaris para nabi. Maka mereka di dalam belajar ini memiliki tahapan-tahapan, memiliki langkah-langkah. Dan ternyata yang ditempuh oleh para ulama kita terdahulu, sebelum mereka mempelajari tentang hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, sebelum mereka mengkaji sabda-sabda Rasul alaihissalatu wassalam, mereka terlebih dahulu belajar tentang akhlak dan adab. Karena akhlak dan adab adalah sesuatu yang akan menghiasi ilmu seseorang. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Sebutlah sebuah contoh. Imam Daril Hijrah, Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala. Ya. Gurunya siapa ini? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala mengatakan, "Ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma." Ya. Memberikan nasihat, ya, memberikan wejangan, memberikan petuah kepada para muridnya. Memberikan nasihat kepada thullabul ilmi, para penuntut ilmu, "Ta'allam al-adab." Ya. Belajarlah untuk beradab. Belajarlah ya, untuk memiliki akhlak yang baik. Ya. Belajarlah sopan santun. Belajarlah unggah-ungguh. Qabla an tata'allamal ilma. Sebelum kamu belajar ilmu yang lain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ucapan dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala menunjukkan bahwa yang namanya akhlak yang baik bukan perkara yang sepele. Bukan perkara yang kecil. Seorang anak tumbuh menghafal Al-Quranul Karim. Bagus. Seseorang bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Seorang ayah memiliki anak yang menghafal Al-Quran. Dia bersyukur. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Seorang ayah, seorang ibu memiliki anak yang berprestasi dalam pelajarannya. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmu yang diberikan kepada anak. Namun jangan pernah lupa bahwa akhlak dan adab juga penting. Penting untuk ditanamkan kepada anak sejak kecil. Ya. Selain nambar kalau fikum dengan adab ini akan menghiasi ilmu. Ya. Di antara hikmah dan di antara rahasia, mengapa para ulama ketika mereka belajar sebelum menulis hadis, ya, sebelum mempelajari hadis, mereka mempelajari akhlak dan adab gurunya dulu. Ya. Kenapa? Kata mereka, bil ilmi tafhamul ilma, au bil adabi tafhamul ilma. Karena dengan adab itu kamu akan dimudahkan untuk memahami apa? Ilmu. Ini barakallahu fikum. Ya. Imam yang dulu para ulama, ya, rahmatullahu alaihim, Imam Malik dan yang lainnya, mereka mendahulukan belajar adab dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, dikarenakan dengan adab inilah, dengan akhlak yang ini yang baik inilah mereka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah. Din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di antara para ulama, ya, di antara mereka ada yang belajar adab itu lebih lama dibandingkan dengan belajar apa? Ilmu yang lain. Dibandingkan dengan belajar fikih, dibandingkan belajar apa? Ilmu bahasa, dibandingkan dengan belajar mungkin nambar kalau fikum ilmu hadis, ilmu mustalah, ilmu ya. Ternyata ada di antara mereka yang belajar adabnya lebih lama, belajar akhlaknya lebih lama. Ya. Sebutlah misalnya, ya, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, ta'allamnal adaba thalathina aman. Ya, sungguh kami dahulu, saya dan teman-temanku, ya, kami itu belajar untuk berakhlak dan beradab thalathina aman selama 30 tahun. Ya. Wa ta'allamnal ilma 20 aman. Dan kami belajar ilmu yang lain berapa? 20 tahun. Ya. Banyak kali mana 30 sama 20? Banyak kan? 30. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Belajar akhlak ternyata ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menghafal dan memahami. Karena yang namanya akhlak dan budi pekerti bukan hanya menghafal dan apa? Memahami, tapi mengamalkan bagaimana akhlak itu kemudian dituangkan di dalam tindak tanduk dan kesehariannya. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk belajar lebih apa? Lebih lama. Orang ketika menghafalkan sebuah hadis, orang ketika menghafalkan dan sebuah ayat Al-Quranul Karim mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama. Tapi waktu untuk mengamalkan satu hadis dan satu ayat itu yang apa? Yang lama. Yang apa? Yang lama. Contoh ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kalau seandainya seorang muslimah, ya, seorang muslimah membaca, menghafal ayat tentang hijab. Ayat tentang apa? Jilbab. Enggak nyampe satu hari pasti bisa apa? Pasti bisa hafal. Ya. Pasti bisa hafal walaupun bukan anak pondokan. Ya. Menghafal ayat itu diulang-ulang 10, 20, 30, 50 kali. Biiznillah insyaallah ayat tentang hijab ini bisa apa? Bisa dihafal. Tapi ketika ditanyakan kepada seorang perempuan yang belum berhijab, apa jawabannya? Saya belum apa? Bisa, saya belum siap. Saya masih belajar. Lama prosesnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Menghafalkan sebuah hadis Nabi alaihissalatu wassalam, afshus salama bainakum. Ya coba kita baca 3 kali. Afshus salama bainakum. Baca. Afshus salama bainakum. Ulang. Afshus salama bainakum. Afshus salama bainakum. Hafal belum? Hafal, alhamdulillah. Hafal satu hadis tentang ya perintah untuk mengucapkan apa? Salam. Afshus salama bainakum. Semenit nyampe apa tidak? Nyampe atau tidak? Enggak. Tapi belajar mengucapkan salam kepada orang lain bisa 1 menit? Hah? Belajar mengucapkan salam ketemu sama ikhwan sendiri. Belajar mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain, baik yang lebih muda atau lebih tua, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal, butuh waktu berapa lama? Bukan semudah menghafalkan apa? Hadis, ya. Ya. Sehingga sungguh benar apa yang dikatakan para ulama di sini Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, kami belajar yang namanya akhlak itu lebih lama dibandingkan kami belajar dengan apa? Masalah ilmu yang lain. Sehingga akhlak itu sesuatu yang berat. Akhlak itu sesuatu yang ya perlu kesungguhan, perlu upaya. Nah. Ikhwani fi din, azani wa azakumullahu jami'an. Ya. Tadi kita singgung tentang seorang ulama namanya siapa? Malik ibnu Anas. Ya, Malik ibnu Anas gurunya Imam Syafi'i. Ya, penulis beberapa kitab. Ya, di antara kitab Al-Muwatta, ya, dan banyak kitab yang lain. Ya. Akan tetapi ternyata dengan berbagai macam kitab yang beliau miliki, ya, menurut para ulama, ya, ternyata apa yang dinukilkan, ya, oleh para ulama dari Imam Malik itu mayoritas adalah masalah akhlak, masalah adab dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jadi kalau dilihat nambar kalau fikum ilmu-ilmu yang ya, disampaikan tulisan-tulisan yang dibawakan oleh Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala dalam berbagai macam ya, tulisannya dan karya tulisnya, ya, menurut Wahab Ibn Munabbih ya, rahimahullahu taala dalam Syiar Alam Nubala, bahwa mayoritas yang dinukilkan oleh para ulama dari Malik Ibnu Anas adalah akhlak, persentase akhlaknya itu lebih banyak dibandingkan dengan ilmu yang lain. Ya, paling Imam Malik ini pakar dalam masalah hadis, pakar dalam masalah bahasa, pakar dalam masalah fikih, pakar dalam berbagai macam ya ilmu. Tapi ternyata dari sekian banyak apa yang beliau wariskan kepada para murid-muridnya, ya, sebagian besarnya itu adalah berkaitan dengan masalah akhlak dan masalah apa? Adab. Nah, dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa tahu tentang kedudukan akhlak dan adab. Tidak akan sempurna seseorang belajar kalau dia tidak belajar tentang akhlak dan adab. Tidak akan indah ilmu yang didapatkan seseorang kalau dia tidak menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Tidak akan sempurna kecintaan dia kepada Rasul alaihissalatu wassalam kalau dia tidak mencontoh Rasul di dalam masalah adab dan akhlak. Nabi mewariskan dalam masalah akidah, Nabi mewariskan dalam masalah ibadah, Nabi mewariskan dalam masalah muamalah, tapi juga Nabi alaihissalatu wassalam mewariskan dalam masalah apa? Akhlak dan adab. Sehingga akhlak dan adab ini jangan dikesampingkan. Akhlak dan adab ini jangan disepelekan. Terlebih ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hidup itu hidup bermasyarakat. Kita hidup bertetangga ya. Di rumah ketika di rumah kita punya tetangga, ketika di tempat kerja kita punya apa? Teman kerja ya. Sebagai anak punya apa orang tua dan sebagainya. Nah, ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya sehingga indah dilihat seseorang ya. Dan kalau kita melihat dan memperhatikan tentang keterangan-keterangan tadi dari para ulama, bahwa mereka melihat seseorang itu dari adabnya dulu sebelum apa? Sebelum ilmu yang lain. Kalau melihat tentang keilmuan seseorang, lihat adabnya dulu. Ya, lihat adabnya. Ya. Kalau adabnya baik, bi'idznillah ilmunya juga apa? Baik. Orangnya amanah, orangnya apa? Jujur, orangnya ikhlas, orangnya tulus. Patut untuk diambil ilmunya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan menyebutkan tentang beberapa adab dan akhlak yang sebenarnya sangat-sangat ringan dan sangat-sangat mudah. Sangat-sangat ya memungkinkan untuk dilakukan. Sangat mudah untuk diajarkan dan dicontohkan kepada anak-anak kita yang masih kecil. Dan mungkin yang kecil ini, mungkin karena sebagian menganggap kecil dan sepele, sehingga kurang memperhatikan hal-hal yang demikian. Padahal hal-hal ini adalah termasuk daripada adab. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Di antara adab dan akhlak yang diajarkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah mendahulukan yang tua. Mendahulukan yang tua. Misal ikhwan fil din, kita sedang ngantri apa? WC. Ya, karena di masjid ini ya WC-nya tidak sebanyak jumlah jamaah, sehingga jamaahnya kalau mau ke WC harus apa? Antri. Ada kalanya ketika ngantri itu ada orang-orang yang lebih tua daripada apa? Kita. Daripada apa? Kita. Secara hukum syar'i dan secara adab, orang yang tua itu dipersilahkan untuk masuk terlebih dahulu sebelum orang yang masih apa? Muda. Contoh juga ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah ya. Mungkin sedang dalam acara walimah ya. Mungkin sedang dalam acara ya resepsi pernikahan, sedang ngantri mau ngambil apa? Makanan. Terkadang kita melihat di belakang ini ada orang yang lebih tua. Secara usia itu lebih tua. Secara adab Islam seharusnya yang lebih tua itu didahulukan dibandingkan yang apa? Yang muda. Ya, monggo Pak, silakan apa? Ambil dulu. Atau misalnya barakallahu fikum, ketika sudah sampai di tempat piring, ya, sudah sampai di tempat piring, ambilkan piring untuk yang tua, baru dia ngambil piring untuk diri sendiri. Biarkan yang tua ngambil nasi dulu, baru dia ngambil nasi. Biarkan yang tua ngambil lauk dulu, baru yang muda ngambil lauk. Kalau seandainya ini dikembalikan kepada akhlak dan adab Islam. Apakah ini akhlak Islam? Iya. Kalau secara adab istiadat orang Jawa, barang tentu iya. Sopan santun mendahulukan yang tua. Namun ternyata ini bukan cuma akhlak yang diajarkan oleh ya adat istiadat Jawa. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwasannya yang tua itu didahulukan dibandingkan yang tua. Nah, sehingga terkadang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sedih rasanya ketika kita mendapati seorang anak kecil dari anak kita sedang ngantri WC, ya. Kemudian ada orang lebih tua mau masuk WC tidak dipersilakan terlebih dahulu dan kita tidak mengajarkan kepada anak kecil untuk mempersilakan yang apa? Yang tua. Seakan-akan itu hal yang biasa. Ya. Tidak, barakallahu fikum, ini adab, ini adalah apa? Akhlak. Ini adalah masalah budi pekerti. Atau bahkan mungkin kita sendiri. Nah. Atau misalnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ketika jalan, ya. Ketika apa? Jalan kan sepele ya jalan. Ya. Ada yang muda, ada yang tua. Yang di depan yang muda atau yang tua? Siapa yang tua suruh depan? Mau masuk ke dalam sebuah ruangan, pintunya itu sempit. Pintunya apa? Sempit. Gak bisa masuk dua-duaan langsung. Harus salah satu. Sementara bersama dengan kita orang yang lebih tua. Nah secara adab syar'i, yang tua suruh masuk dulu. Dibandingkan apa? Kita yang masih muda. Kan sesuatu yang ringan. Sesuatu yang sangat mudah. Akan tetapi ketika ya, yang seperti tidak diupayakan. Ya. Maka kita telah mengabaikan salah satu daripada akhlak dan adab yang diajarkan di dalam Islam. Contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan di dalam riwayat dalam Bukhari, ya. Arani atasawwaku bisiwakin, ya. Ketika saya sedang membersihkan mulutku dengan siwak, faja'ani rajulan, maka datang kepadaku ya dua orang laki-laki. Ahaduhuma akbaru minal akhar, salah satunya lebih tua dibandingkan yang lain. Fanawaltu siwak, maka saya pun mengambilkan siwak. Li asghari minhuma, dan saya akan berikan kepada lebih muda. Faqila li, maka diwahyukan kepadaku, kabbir, berikan kepada yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, maka saya pun memberikan kepada yang apa? Tua. Lihat ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Sekedar ingin memberikan apa? Siwak. Nabi sedang bersiwak. Tiba-tiba ada datang dua orang tamu. Yang tamunya ini ternyata beda usia. Yang satunya tua, yang satunya muda. Satunya itu, satunya muda. Nah ketika itu Nabi ingin memberikan siwak. Dan Nabi akan memberikan kepada yang muda. Tiba-tiba Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril agar siwak ini diberikan terlebih dahulu kepada yang tua, baru kemudian yang muda. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Bukan cuma adat Jawa, bukan cuma kebiasaan orang Jawa, tapi ini adalah bagian daripada adab yang diajarkan dalam agama kita, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Contoh lain misalnya, ya, salah seorang cicit baginda Rasul, Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, seorang yang dikenal akan kesolehannya, ya, seorang yang dikenal sangat berbakti kepada ya, ibundanya. Namun tidak pernah dilihat Zainal Abidin ini dia makan bersama dengan ibunya. Gak pernah makan bersama ibunya. Maka sahabat-sahabat ini merasa terheran. Kenapa kok dia seorang anak gak pernah makan bareng sama ibunya apa? Sendiri. Mesti ibunya makan dulu baru dia kemudian apa? Makan. Kenapa gak makan bareng saja sama ibunya? Kenapa gak menemani makan apa? Ibunya. Maka kemudian ditanyakan kepada beliau, kenapa kok seperti itu? Bukankah engkau ada orang yang kami kenal, kamu berbakti kepada orang tua, kenapa gak makan bareng sama ibu saja? Kenapa gak kamu temani, kamu sama-sama makan dengan ibumu? Apa jawabannya? Saya khawatir. Kalau seandainya saya mengambil makanan yang sebenarnya makanan itu ingin diambil oleh ibu saya. Dan saya menganggapnya itu adalah perbuatan yang durhaka. Khawatir, ya misalnya barakallahu fikum dalam makanan itu ada apa? Ikan. Ada ikan, ada telur, ada ayam, ada macam-macam. Nah. Khawatir kalau saya dia mengambil ikan, ternyata ikannya itu sebenarnya ingin dimakan oleh siapa? Ibunya. Ya. Khawatir dia mendahului mengambil makanan yang dikehendaki oleh ibunya. Dan beliau menganggapnya ini sebagai perbuatan durhaka. Ya, mengambil makanan sebelum apa? Orang tuanya. Lihat, barakallahu fikum bagaimana dahulu salafun shalih mereka mengajarkan kepada kita untuk memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada orang yang lebih tua. Nabi mengatakan, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwakkir kabirana." Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih apa? Muda. Dalam riwayat yang lain, laisa minna man lam ya'rif haqqo kabirina, bukan di antara golongan kami orang-orang yang tidak mengerti hak-hak orang yang lebih apa? Tua. Sesungguhnya orang yang lebih tua mereka memiliki hak yang harus untuk dikedepankan, di antaranya adalah yang tadi kita sebutkan tadi. Mereka diberikan barakallahu fikum kesempatan untuk melakukan terlebih dahulu sebelum yang muda. Pernah suatu ketika Nabi SAW sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Ya. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Namun di sana ada sahabat yang masih muda belia. Ya. Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas itu duduk di sebelah kanan Rasul. Sementara Abu Bakar dan Umar ini duduk sebelah kirinya siapa? Rasul. Kemudian Nabi SAW minum dari bejananya. Ya. Kalau secara ya haki ya, yang lebih berhak adalah yang di kanan lebih apa? Berhak untuk diberikan terlebih dahulu. Dalam kisah ini yang lebih berhak adalah siapa? Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi di situ Nabi SAW meminta izin kepada Ibnu Abbas, ya. Bolehkah apabila bejana ini saya berikan terlebih dahulu kepada siapa? Abu Bakar dan Umar yang waktu itu duduk di sebelah kirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isyarat daripada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya yang lebih tua itu ya seharusnya untuk diutamakan dan dikedepankan sebelum yang muda. Nah, ini akhlak adab. Ya, akhlak apa? Adab. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab pula adalah ya, tidak mendahului yang lebih tua dalam berbicara. Ya, tidak mendahului yang lebih tua dalam berbicara. Walaupun mungkin dia lebih tahu dibandingkan orang yang lebih apa? Tua. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk adab pula adalah mengajarkan kepada anak ketika ada orang yang berbicara jangan ikut apa? Bicara. Ada abinya sama uminya sedang apa? Bicara, anak ikut bicara. Sakit hu. Ya. Diamkan dia. Jangan sampai menjadi kebiasaan ketika di sekolah ada ustazahnya sedang berbicara, dia ikut apa? Berbicara. Jangan sampai terbawa ketika dia bermasyarakat dengan tetangganya lebih tua, tetangganya sedang berbicara dengan yang lain, dia memotong pembicaraan. Tidak boleh. Bukan adab, bukan akhlak. Nah, sepertinya ringan, sepele, tapi ini adalah akhlak yang tidak boleh untuk diremehkan. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Nabi alaihissalatu wassalam ini bertanya kepada para sahabat. Inna minasyajarati syajaratun la tasqutu waraquha. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang daunnya itu tidak gugur. Inna minasyajarati syajaratun la tasqutu waraquha. Sesungguhnya ada sebuah pohon yang daunnya itu tidak gugur. Ayo, daun apa? Daun pohon apa? Pohon jambu gugur enggak? Gugur. Pohon mangga daunnya gugur enggak? Gugur. Ya. Pohon jeruk daunnya gugur enggak? Gugur. Tapi ada ternyata, kata Rasul alaihissalatu wassalam, ada sebuah pohon yang daunnya itu enggak gugur. Pohon apa? Pohon? Pohon kurma. Pohon apa? Kurma. Nah, ketika Nabi alaihissalatu wassalam bertanya kepada para sahabat, inna minasyajarati syajaratun la tasqutu waraquha. Sesungguhnya ada satu pohon yang daunnya itu tidak gugur. Nah, fahadithuni mahiya. Nabi ngasih pertanyaan kepada para sahabat. Ya. Hadithuni mahiya. Ayo sebutkan pohon apa itu. Nah, waktu itu di situ ada beberapa sahabat. Di antaranya ada sahabat Abdullah ibn Umar. Waktu itu yang tua-tua mereka menerka, menyebutkan satu persatu pohon-pohon. Dan sebenarnya Ibnu Umar tahu bahwasannya pohon yang dimaksud oleh Rasul alaihissalatu wassalam adalah pohon apa? Kurma. Akan tetapi beliau malu untuk menyampaikan dan beliau merasa sungkan karena di situ ada apa? Ada orang yang lebih tua. Nah, ini diambil kesimpulan oleh para ulama, hendaknya yang tua ini didahulukan untuk berbicara sebelum yang muda. Baik mungkin yang tua secara umurnya atau tua secara ilmu dan pengalamannya. Nah, Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, tebak-tebakan ala Rasul, ya. Satu pohon yang tidak gugur, ya, tidak berjatuhan, ya, apa daunnya, dan itulah pohon yang diperumpamakan dengan seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu diumpamakan seperti pohon kurma oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, ikhwan fil din, azan wa azakumullah jami'an. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, adab yang mari kita ajarkan kepada anak adalah ya, memberikan salam kepada orang yang lebih tua. Memberikan salam kepada yang lebih tua. Ini adab di dalam Islam. Liusallimas saghiru 'alal kabir. Hendaknya memberikan salam yang muda kepada yang lebih tua. Barangkali ketika di jalan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Ini jalan nambar kelofikum, jalan Senggono. Tempat aktivitas kegiatan kita. Antar jemput ya pagi dan siang hari. Mesti berpapasan dengan apa? Warga. Mesti papasan dengan warga. Karena jam-jam sibuk. Pagi ketemu, siang juga apa? Ketemu. Ada adabnya. Nabi mengajarkan liusallimas saghiru 'alal kabir, hendaknya memberikan salam yang muda kepada yang tua. Apalagi sudah lebih tua, lebih muda naik kendaraan. Lebih-lebih lagi, harusnya dia yang memberikan salam kepada yang lebih tua dan yang tidak sedang naik kendaraan. Barangkali warga sedang duduk di pinggir apa? Jalan, sedang berdiri di pinggir jalan. Adabnya Islam indah. Memberikan salam kepada mereka, assalamualaikum. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, liyusallimas saghiru alal kamir warraqibu alal mashi wal qalilu alal kathir. Hendaknya memberikan salam yang muda kepada yang tua, yang naik kendaraan kepada yang berjalan kaki, dan yang sedikit kepada yang apa? Banyak. Adab. Indahnya adab itu kalau dipakai. Kita senang kalau ada orang mengucapkan salam, mendoakan assalamualaikum. Warga juga senang kalau mereka diberikan apa? Salam. Dan salam inilah yang lebih mulia. Silahkan kalau mau ditambah nun sewu, derek langkung, ya silahkan. Assalamualaikum, nun sewu, pak, derek langkung, monggo. Ya. Tapi salamnya jangan lupa. Bukan na'am barakallahu fikum, mohon maaf. Ketika ada warga, tahu jalannya apa? Berdebu. Warganya sedang berada di pinggir jalan, wala salam, wala senyuman, motornya apa? Ngebut, meninggalkan debu. Bukan adab. Ini bukan adab, barakallahu fiik. Hiasi ilmu dengan adab. Orang itu menilai seseorang lain bukan langsung ilmunya, adabnya dulu. Orang akan melihat dakwah Ahlus Sunnah itu bukan kepada apa yang diajarkan dari ilmunya dulu, tapi akhlak orang yang sudah belajar. Kita dipandang, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan dipandang, mana sih orang yang sudah belajar sunnah? Mana sih orang yang belajar ilmu? Bagaimana sih akhlaknya? Ucapan kita akan dinilai. Akhlak dan sopan santun kita akan dinilai, akan dilihat. Maka jadilah kita sebagai para da'i yang mungkin kita belum semuanya berkesempatan menyampaikan di atas podium atau yang lain. Namun kita bisa berdakwah dan mempromosikan ya, dakwah Rasul alaihissalatu wassalam dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Ya. Cukuplah kita ditegur oleh beberapa nambar kalau fikum ya, barangkali perangkat ya, warga di sini karena ngebut, karena tidak tegur sapa. Mari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam yang seperti ini dia apa digalakkan. Nabi alaihissalatu wassalam ya pernah bersabda dalam sebuah hadis, La tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin. Awala adullukum, maukah kalian saya kasih tahu, ala syai'in, kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan, tahabbtum bainakum, kalian akan saling mencintai. Nabi berkata, afshus salam bainakum, ucapkan salam di antara kalian kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Salam, senang. Orang lain itu disenyumin ya. Ya, tapi tentunya nambar kalafikum dalam batasannya, laki-laki dengan apa? Laki-laki salam, assalamualaikum, senyum dengan sopan santun, ramah. Orang akan senang. Dan inilah ajaran Rasul. Ya, ini ajaran Rasul, bukan ajaran yang lain. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Terkadang hal-hal yang sepele ini jikalau diabaikan, tidak diperhatikan, maka akan menjadikan seorang itu akan benci. Ya. Masa orang itu kalau ketemu enggak papasan, papasan tuh enggak salam. Masa nambar kalau fikum ya, duduk berdampingan tidak memberikan apa? Salam. Selain itu ajaran Rasul. Itu ajaran Rasul. Nggak usah berpikir yang berat dulu. Nggak usah berpikir ya, kita naik masing-masing ke atas podium. Nggak usah berpikir yang berat. Mungkin bagi sebagian kita nggak usah. Mulai dari yang paling kecil. Dakwah yang paling ringan. Dengan ucapan salam, assalamualaikum. Belajar adab, belajar akhlak. Depannya orang, jalannya pelan-pelan. Ya, jangan ngebut. Nah, pelan-pelan. Jalan ini adalah jalan milik umum. Ya, semua orang lewat di situ. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda. Nah, kalau tiga adab ini saja, barakallahu fikum, ini kita biasakan. Ya, mudah-mudahan Allah akan memudahkan kepada kita untuk belajar adab dan akhlak yang lain. Kira-kira tiga adab tadi ini susah atau mudah? Yang pertama tadi apa? Mendahulukan yang tua ketika berjalan, ketika ngantri, ketika makan, ketika ya. Kecuali dalam masalah ibadah. Kalau masalah ibadah cepat apa? Cepat-cepetan. Ya, misalnya shof pertama masih kosong, ya cepet-cepetan silakan. Kalau dalam masalah ibadah, cepet-cepetan. Kalau di luar masalah ibadah, yang tua suruh apa? Duluan. Nah, suruh duluan. Sebagai upaya memuliakan mereka. Ya. Yang kedua, ya. Yang muda ketika berbicara apa? Mengalah, memberikan waktu kepada yang tua terlebih apa dah? Dahulu. Ya. Mungkin di situ nambah kalau fikum ada sebuah majelis, ada yang dituakan, ya. Ya, ada yang dituakan, silakan yang tua suruh bicara apa? Dulu silakan. Nah, nanti baru giliran yang muda kalau diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah, contoh di sini, ya, siapa Abdullah ibn Umar Ibnu Khattab, dia tahu jawabannya, beliau tahu jawabannya, tapi karena di situ ada orang yang tua, beliau enggan untuk menjawab. Enggak mau mendahului yang tua, sopan. Nah, yang ketiga tadi mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi kalau yang muda mungkin lupa enggak memberikan salam kepada yang tua, maka tidak ada salahnya yang tua memberikan salam terlebih dahulu kepada yang muda, ya. Nabi mengatakan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam, dan sebaik-baik ya dari keduanya adalah yang terlebih dahulu memberikan salam. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita dapat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita ya akhlak dan adab yang terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wasilah ya tersampaikannya ilmu dan dakwah Rasul sallallahu wasallam kepada orang-orang yang lain. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.